Mitra bisnis negara telah dirugikan hingga belasan triliun rupiah setelah 4.000 peraturan daerah yang bertentangan dengan aturan hukum yang lebih tinggi dan menghambat iklim investasi dibatalkan. Pakar sosial politik Hermawan Sulistyo berpandangan, ada beberapa dimensi yang membuat masalah seperti ini muncul ke permukaan. Salah satunya adalah bergesernya kekuasaan dari pusat ke daerah, meski para pemimpin di level daerah belum memahami koridor-koridor hukum yang menjadi batas kewenangannya. Untuk melanjutkan bahasan atas masalah ini, segera kita berbincang dengan Hermawan Sulistyo. Pak Hermawan, menurut visi Bapak, lembaga mana yang sebenarnya bisa berperan untuk mengatasi persoalan perda bermasalah seperti ini? Nah, dengan sekian banyak, sekian ribu perda yang bermasalah itu, tugas Mahkamah Konstitusi itulah sebetulnya menilai hukum-hukum perda-perda mana yang tidak mengacu pada sistem hukum nasional. Ya, jadi dimensi filosofi strategis itu yang jauh lebih signifikan sebetulnya di dalam kerangka penataan ulang kehidupan berbangsa dan bernegara kita. Lantas jika Mahkamah Konstitusi yang harusnya memegang peranan, tentunya peran serta masyarakat juga dibutuhkan untuk mengajukan perda bermasalah itu ke MK ya Pak Her? Iya dong. Itu banyak banget. Tetapi ada dimensi lain juga ya sebetulnya. Kadang-kadang karena ketidaktahuan orang di daerah bahwa itu sudah ada undang-undangnya di tingkat yang lebih tinggi kan, di tingkat nasional gitu. Kadang-kadang dengan sengaja juga udah tahu memang mau nabrak-nabrakan begitu. Ini akan menarik sekali sebetulnya kalau tugas kenegaraan parlemen DPR pusat itu juga dibarengi dengan sosialisasi undang-undang di tingkat pusat itu ke bawah. Sekarang ini kan setiap undang-undang yang selesai diketok palu dan diundangkan itu yang didanai ada anggaran untuk sosialisasi gitu. Tetapi lebih dari sekedar itu sebetulnya dimensi-dimensi yang lain yang di pusat yang harus disampaikan, misalnya wawasan kebangsaan bagi daerah-daerah yang sedang menyusun perda kan gitu. Kan nggak semua anggota DPRD daerah itu bisa disekolahkan ke Lemhanas yang memberi payung wawasan seperti itu. Nah itu yang harus disampaikan ke bawah. Nah, atau partai politik itu sebetulnya tugasnya seperti itu, bukan cuma nyari kursi lalu nyolong proyek gitu. Demikian Hermawan Sulistyo, saya Dinda Natasha.